Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Hendak. Multafit. Naam, qum. Ma huwa awwalul amal baina Ibrahim wa Ismail inda awwal liqa'ihima. Apa aktivitas pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika keduanya pertama kali bertemu? Hah? Ahsan. Bina'ul Ka'bah. Jelis. Indak. Ladirani. Kawan sesoda. Lugalawut. Anna'amkum. Taib. Aina maudi' bina'il Ka'bah. Tempat yang di situ dibangun Ka'bah itu di mana? Aywa, Mekah. Fi ayyi makanhu? Ahsan, na'am, fi Mekah. Sahih. Tapi di mana? Lokasinya di mana? Endak. Alati ma'ahul kitab. Ayo aku. Hat. Ahsan. Ijlisa. Barakallah. Ahsan. Di atas gundukan tanah. Tanah yang lebih tinggi dari yang lain. Tamam. Ilata kalah. Kalau sol beda. Alati arani. Nah, aku. طيب ما هو الدعاء الذي قال به إبراهيم وإسماعيل عند بناء البيت؟ أحسن بارك الله فيك. تليس نذاك الله أنت قلص السوداء والقميص الأبيض. Naam. Naam. Kum. Tayyib. Wilayatul bayt ba'da bina'ih ila man? Wa man? Ahsan. La Ismail buat keturunannya. Masya Allah. Ya dia ada. Jazakallah khair, lawan. Tayyib, tayyib. Nadzakallah kalau dia يمشي معه شنطه هذا. الذي يجي. نعم, تقدم, تقدم. قريب, ايوه, تقدم اذنه. لا هنا, جلس هنا. تمام. ايوه, ده شنطه انا اسالك. طيب. Man huwa awwalu man ghayyara dina Ibrahim ba'dal qurun? Orang pertama yang merubah agama Nabi Ibrahim setelah agama itu jaya di masanya setelah beberapa abad. Orang pertama yang merubah dan yang menghidupkan kembali kesyirikan siapa? Ah, tayyib, tayyib. Indak alladhi yamshi ma'ahu shantah. Ant. Tamam. Zilta ka'iman. Sami'tu su'al, wala? Tayyib. Orang pertama yang merubah agama Nabi Ibrahim dan pertama kali menghidupkan kembali kesyirikan, siapa dia? Ahsan. Selisa. Barakallahu fiik. Ada. Please. Endak, endak, min sumbawa hada. Aywa. Tayyib. Man huwa dhirriyatu Ishaq? Keturunannya Ishaq itu siapa saja? Ismalu? Hah? Yusuf. Ya'ni aywa min dhirriyatin. Tayyib, labas, labas. Lakin namanya, namanya. Ada istilahnya. Mereka itu kabilah, bani. Bani apa namanya? Ada dua ras yang menjadi keturunannya Ishaq. Rum dan ada lagi al-Furus. Khalina al-Furus. Persia nanti. Ramawi, sahih. Satu lagi siapa? Yang asyhar min hadha. Yang lebih ma'ruf dari Ramawi. Ahsan, barakallahu fi. Jelis. Aywah, aywah. Ha, inda zakal ah. Alladhi ma'ahu maktab. Alladhi yamshi. Antayib, ja'al maktab zilta qa'imah. Aywah. Tayyib. Man huwa Israel? Israel itu siapa? Hah? Apa? Ashqalu? Ya'qub. Ahsan. Please, warakallahu fiik. Please. Tayyib. Ana jadi ingat ya, Ikhwah. Dulu. Waktu masih di sana sudah ada terus mulai. Nah, nah telat soalnya dari kamar mandi. Ya, udah ngomong juga ke teman-teman. Akhbir al-ustad ani mutakhir yang dihajar di al-hammam. Atau itu sudah sampaikan. Pas berangkat sudah naik tangga ini sudah dengeran mulai. Baru duduk langsung ajib. Baru duduk buka pintu. Assalamualaikum. Salam. Jelas ajib. Ajib. Memang kedengeran soalnya dari luar kedengeran. Ya jawab besok. Ah jawab kan. Jadi ingat antum masuk langsung bisa jawab masyaallah. Tamam. Sapa mana sing mlebu iki? Aywa hadalah. Tafadhal, dkhul. Dkhul, dkhul. Aywa, jazakallah khair. Mau santai hada. Kum, kum. Tayyib. Ma huwal ikram alladhi akramallahu bihi Ibrahim ala jami'il anbiya. Keutamaan dan kemuliaan tersendiri yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim di atas semua para nabi apa? Ahsan. Please, warakallahu. Nadakalah. Qub. Nah. Mad dalil. Ma huwa dalil ala anna dhurriyyata Ibrahim humul anbiya wal rusul. Nasita. Tajila bas. Tadakkar. Zita qa'iman asugaira. Habis lihat komat kabin, harus sudah jawab ini. Nggak bisa jawab, repot ini. Hah? Apa lagi ya? Yang jelas. Jangan pakai makna. Pakai lafadznya. Waja'alna. Ahsan, ijlisa, barakallah. Baik. Ida takalah, wara al-istuana. Ant, kesudil awal. Baik. Jami'ul anbiya wal mursalin siwa nabiyina sallallahu alaihi wasallam min ayyi dhurriyyah. Semua nabi dan rasul selain nabi kita itu dari keturunan siapa? Apa? Jawab ajib. Salah nanti, yang penting jawab dulu. Ya'qub. Zakat. Eh? Ya'qub punya anak sapa? Ishak. Tayyib lah, bismillah di Ishak. Enak. Wa nabiyuna min dhurriyyati man Isma'il. Ma huwa al-khususiyyah lin-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi ikhtassa bihi duna al-anbiya'. أحسن بارك الله فيك. طيب نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما قصة عمرو بن لحي وتغييره دين إبراهيم. Adapun kisah Amr bin Luhai dan bagaimana dia merubah agama Nabi Ibrahim. فإنّهُ nasha'a ala amrin azimin min al-ma'ruf was-sadaqah wal-hirs ala umuriddin. Orang ini dulunya adalah orang yang memiliki semangat yang sangat tinggi dalam hal kebaikan, sedekah, dan semangat untuk mengamalkan pilar-pilar agama. فَأَحَبَّهُ النَّاسُ حُبًّا عَظِيمًا. Sehingga masyarakat sangat mencintai orang ini. Syuf, ini dulu orang minal ubbad wal amil alal khair. Ini termasuk ahli ibadah dan termasuk orang yang banyak berbuat baik. Betul-betul orang yang multazim bidini, orang yang memegangi agamanya. Bukan orang yang ma'ruf bisyar. Bukan orang yang dikenal jelek sebelumnya. Tapi orang yang baik. Bahkan masyarakat mengakui kebaikan dia. Dan mencintai dia. Wadanu lahu li'ajli dhalik. Dan masyarakat menjadikan dia sebagai panutan dan figur. Karena latar belakang yang baik ini. Hatta mallakuhu alaihim. Hingga mereka pun menjadikan dia sebagai pemimpin. Wasara mulku Makkah wa wilayatul bait biyadih. Kepengurusan kota Mekah dan manajemen Ka'bah berada di bawah wewenang dia. Wa dhannu annahu min akabiril ulama wa fadhilil awliya. Para masyarakat menganggap dia termasuk dari ulama senior dan termasuk wali yang utama. Seorang ini baik, bagus, termasuk orang yang multazim, termasuk orang yang khair, loyal terhadap sesama, jiwa sosialnya juga tinggi, peduli dengan masyarakat, sering bantu, sering sedekah. Orang yang baik. Sehingga masyarakat suka dengan dia, senang. Hingga akhirnya dia dijadikan sebagai pemimpin. Bukan hanya sekedar pemimpin urusan tata Mekah, tatanan kota Mekah, kebijakan yang berkaitan dengan keberlangsungan Mekah, terkhusus Ka'bah Baitullah, diserahkan kepada dia. Ini bukan orang sembarangan. Ini orang kuat, orang yang punya kedudukan, orang yang punya manzilah di hadapan masyarakatnya. Bahkan masyarakatnya menganggap ini adalah seorang alim dan seorang wali. Thumma, kemudian, innahu safara ila Syam. Dia pun melakukan perjalanan menuju ke Syam. Syam itu termasuk dari tempat singgah yang banyak dikunjungi oleh bangsa Arab. Mereka banyak ke sana dengan tujuan yang banyak, beraneka ragam, dan di antaranya tujuan utamanya untuk berdagang. Karena mungkin populasi manusia di sana banyak, kemudian termasuk tempat yang banyak dikunjungi oleh berbagai macam daerah, maka mereka ke sana untuk menjual dagangan mereka. Dan seringnya sukses kalau sudah berangkat ke Syam, jualan di sana. Di Mekah pula Syam termasuk manba'ul ilm, termasuk sumber ilmu. Banyak sekali ulama yang berasal dari kota Syam. Baik, berangkat dia ke Syam. Dari sinilah muncul dan terlihat siapa dia sebenarnya. Fara'ahum ya'budunal awzan. Amr bin Luhai melihat penduduk Syam secara umum menyembah berhala. Fastahsana dhalik wa dhannahu haqqan. Amr bin Luhai merasa suka dengan ritual itu dan menganggapnya benar. Ini bahayanya ketika orang itu hanya berbekalkan semangat tapi tidak punya ilmu. Ibadah, masya Allah. Sedekah, masya Allah. Berbuat baik, masya Allah. Turukul khair, masya Allah. Termasuk orang yang mutakaddim, termasuk orang yang nomor satu dalam urusan itu. Tapi tidak punya modal ilmu. Ketika dia berangkat ke Syam, melihat sebuah pemandangan yang jelas-jelas syiriknya, dia menganggap itu baik. Dia menganggap itu baik. Bahkan, dhannahu haqqan, menganggap ini benar. Ini ritual bagus. Ini ritual benar. Patut untuk dicontoh. Li'anna Syam mahallur rusul wal kutub. Ditambahi lagi, Syam itu merupakan tempat para rasul dan kitab-kitab suci diturunkan. Yakni banyak para nabi yang tinggal di sana. Di antaranya Ishak sendiri. Tinggalnya di mana? Di Syam. Nabi Ibrahim dengan istri pertamanya juga di sana. Sah. Ya, ini betul-betul tempat yang sangat religius. Ya. Ini tempat yang menghasilkan banyak ulama, banyak rasul, dan banyak kitab suci diturunkan ke sana. Dia melihat kondisi seperti itu. Kemudian melihat adanya ritual seperti ini di situ. Menganggap ini baik. Oh, berarti ini termasuk tradisinya para nabi. Ya, termasuk tradisi kebaikan. Syam bukan negara yang asing. Syam termasuk negara yang kuat, negara yang bagus, tempat yang diakui bagaimanakah kebaikannya. Lah kok ada ritual seperti ini? Benar batin ritualnya. Ya, ini terdapat sebuah pelajaran yang sangat berharga ya ikhwah. Menunjukkan ketika sebuah tempat dijadikan sebagai rujukan, kemudian di situ terjadi zallah, terjadi kesalahan, itu fitnatuhu asyad. Fitnahnya jauh lebih besar dan lebih dahsyat. Karena orang itu rata-rata sudah buta dengan kebaikan dari tempat itu. Sehingga kejelekan yang muncul tidak bisa dibedakan. Ada satu tempat ini baik. Tempat ini terkenal baik. Melahirkan orang-orang hebat. Melahirkan orang-orang yang jos. Ya, ini tempat bagus secara umum. Ternyata dari tempat itu ada beberapa catatan merah ya, yang sangat fatal terpublikasikan. Semua orang melihat dan tahu tentang catatan itu. Ya. Maka fitnahnya itu jauh lebih besar. Rata-rata, bukan semua, rata-rata orang memandangnya itu dengan pandangan positif. Yakni apa? Menganggap, oh, berarti boleh yang seperti itu. Oh, berarti yang seperti itu bagus. Kenapa? Karena dilakukan di tempat itu, dan tempat itu tempat yang baik, yang menghasilkan orang-orang hebat. Tidak mungkin kalau seandainya itu jelek, menghasilkan orang-orang hebat yang dijadikan rujukan umat. Fitnahnya jauh lebih besar. Syam, termasuk manba'ur rusul wal kutub, tempat diutusnya para rasul dan turunnya kitab-kitab suci. Orang betul-betul tahu Syam itu seperti apa. Ada ritual kesyirikan di sana yang belum sempat terbasmi. Dilihat sama orang ini. Dan yang lebih ironis lagi, ini orang berpengaruh. Bukan orang sembarangan. Ma'ahu qaum. Dia memiliki pengikut. Memiliki orang-orang militan yang siap mengikuti dia. Apalagi kebanyakan orang itu menjadikan figur itu sebagai patokan segala hal. Menjadikan figur sebagai patokan segala hal. Nek wis seneng, sudah diikuti. Kemanapun diikuti. Mau ke kanan-kanan, kiri-kiri, naik-naik, turun-turun, terjun jurang ikut sekalian. Yang jelek dianggap baik, yang baik istimewa. Kenapa? Dia sudah cinta dengan figur yang satu ini. Oleh karena itulah dalam urusan syakhsiyah, ya, kepribadian, personal, itu memiliki porsi dan perhatian yang khusus dalam agama kita. Oleh karena itulah kita dituntut untuk menimbang segala hal dengan kebenaran. Oleh karena itulah kita dituntut untuk selektif dalam mencari teman. Untuk itulah kita dituntut untuk adil dalam bersikap dan menimbang segala hal. Kenapa? Karena efek yang satu ini itu bukan main-main. Bisa menjadikan orang itu yang dulunya baik bisa hancur. Yang dulunya hancur bisa baik. Efeknya betul-betul sangat-sangat berpengaruh. Ini contohnya. Kesyirikannya betul-betul jelas. Bagaimanakah rusaknya kesyirikan itu? Bro, ini ritual jelek. Ternyata ritual ini terjadi di sebuah tempat yang dihormati. Dan orang ini memandangnya bukan dengan pandangan ilmiah. Tapi dengan pandangan istihsan. Pandangan hawa nafsu dan logika pribadi. Menjadikan tempat itu berarti semuanya baik. Gak ada yang jelek. Apapun yang terjadi di situ, itu baik. Gak ada yang jelek. Dari prinsip inilah akhirnya dia menganggap kesyirikan ini baik. Syuf, fatal. Fatal. Kita lihat kelanjutannya. Faraja'a falahumul fadila bidzalik ala ahli al-Hijaz wa ghairihim. Dari sini penduduk Syam memiliki keutamaan dan keistimewaan melebihi penduduk Hijaz dan selain mereka. Wa Amr bin Nuhay min ahli al-Hijaz. Dan Amr bin Nuhay termasuk dari penduduk Hijaz. Mereka sangat menghormati Syam. Melihat kondisi dan fakta seperti itu di lapangan, dianggap baik. Langsung diuntal miring sudah. Diambil mentah-mentah sama dia. Yang lebih parah, faraja'a ila Mekkah. Dia pun pulang ke Mekkah, wa qadima ma'ahu bihubal. Dan dia pun datang dengan membawa berhala yang bernama Hubal. Dibawa ini berhala ke Mekkah. Perjuangan para nabi dan rasul seakan karam dengan kedatangan satu berhala ini yang menjadi benih munculnya masa jahiliyah, yang menjadi benih hidupnya kesyirikan di masa itu dan generasi setelahnya. Ya. Satu pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari kisah ini, ya. Bahayanya seseorang itu mengunjungi tempat-tempat jelek, mengunjungi tempat-tempat kesyirikan, mengunjungi tempat-tempat kemaksiatan. Ini bahayanya. Dia akan terpengaruh dengan tempat tadi, dan yang lebih berbahaya, dia akan membawa budaya tempat itu ke tempat asalnya. Terima sangat banyak sebab, ya, tersebarnya kejelekan, kebid'ahan itu berawal dari apa? Berawal dari diimpornya budaya-budaya kafir. Budaya-budaya filsafat. Budaya-budaya sesat. diimpor, dimasukkan ke dalam tubuh kaum muslimin dan negara kaum muslimin, dikonsumsi secara bebas di tengah-tengah mereka. Akhirnya, kesesatan semakin kuat pengaruhnya dan kebenaran semakin redup. Orang ini punya pengaruh di kampungnya. Berangkat ke sebuah tempat yang salah. Di sebuah tempat yang di situ hidup budaya kesyirikan, ritual kesyirikan, praktek kesyirikan, hidup di situ. Yang lebih parah lagi, dia mengaku itu baik. Karena terjadi di tempat yang baik. Kemudian dia pun mengambil budaya dari tempat tadi dan dibawa ke tempatnya. Waja'alahu fi jawfil Ka'bah. Yang lebih parah lagi, hubal ditaruh di dalam Ka'bah. Ini betul-betul sangat-sangat parah. Wada'a ahla Makkah ila syirki billah. Dia pun akhirnya mengajak penduduk Mekah untuk berbuat kesyirikan. Apa yang terjadi? Fa'ajabu. Mereka pun mentaati orang ini. Nah, bahayanya al-a'immah al-mudillun. Bahayanya pemimpin-pemimpin yang sesat. Bahayanya ulama-ulama yang sesat. Bahayanya tokoh-tokoh yang menyimpang. Kalau yang menyimpang dirinya sendiri, bainahu wa baina rabbih. Tapi yang repot ketika dia memiliki umat yang ada di belakang dia, yang betul-betul meniti sosok dia dan figur dia. Apa yang dia lakukan? Baik menurut umat. Seakan-akan dia adalah orang yang maksum seperti Nabi dan Rasul. Seakan-akan semua yang muncul dari dia itu adalah kebaikan yang patut diikuti. Ketika tokoh tadi tersesat, jatuh, menyimpang, membelot dari kebenaran, mengajarkan kejelekan, efeknya adalah dia pun membawa pasukan, membawa umat, membawa pengikut untuk mengikuti kejelekannya. Hada syarrun ala syarr, zada tinu balla. Kejelekan di atas kejelekan. Tanah yang sudah lembek tambah hancur. Wa ahlul Hijaz fi dinihim taba'un li ahli Mekkah. Penduduk Hijaz secara umum pada sisi agamanya mereka mengikuti penduduk Mekkah. Jadi penduduk Mekkah itu dijadikan sebagai rujukan dalam urusan agama, prinsip, pola pikir. Itu dijadikan rujukan. Apapun yang ada di Mekkah itu akan ditiru oleh tempat-tempat tetangganya. Li'annahum mulatul baiti wa ahlul haram. Dikarenakan penduduk Mekah itu adalah orang-orang yang memegang wewenang Ka'bah dan tanah suci. Ini orang mulia, orang baik, penduduknya orang-orang yang mulia. Karena di situ ada Ka'bah, peninggalan leluhur mereka. Dari kalangan Nabi dan Rasul, terkhusus Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Betul-betul mereka sangat menghormatinya. Ternyata kesyirikan pertama setelah masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terjadi di jantung kota mereka, yaitu di Mekah. Dan yang lebih parah lagi, berhala pertama dimasukkan ke dalam Ka'bah Baitullahil Haram. Akhirnya kesyirikan pun tersebar dengan cepat. Fadabi'ahum ahlul Hijazi ala dhalik dhannan annahul haq. Maka penduduk Hijaz secara umum langsung mengikuti ritual yang baru ini dengan anggapan itu adalah kebenaran. Falam yazalu ala dhalik hatta ba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidini Ibrahim alaihi salam. Wa ibtali ma ahdathahu Amr ibn Luhai. Mereka pun terus di atas ritual kesyirikan ini hingga Allah mengirim dan mengutus Nabi Muhammad dengan membawa agama nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan menghancurkan serta mencekal pemikiran Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai ketika Rasul diutus wismut da ikhwah. Zaman sudah mati dia. Tapi lihat efek negatif yang dia cetuskan di tengah-tengah masyarakatnya. Ketika dia ditunjuk sebagai seorang pemimpin, dibaiat menjadi seorang pemimpin dan dia dipercaya dalam urusan agama mereka, ternyata dia menyimpang, membawa dosa yang tidak layak untuk diampuni, yaitu kesyirikan. Dan yang lebih parah, dia meletakkan kesyirikan tadi di jantung kaum muslimin, Ka'bah Baitullahil Haram, diletakkan di dalamnya, kemudian mengajak yang lainnya untuk menyembahnya. Kerusakan pun terjadi, malapetaka pun terjadi, semuanya pun akhirnya terjatuh dalam kesyirikan. Dan bukan hanya mereka, anak keturunannya ikut dengan nenek moyang mereka. Ajaran Nabi Ibrahim pun kandas dan karam, semakin dijauhi, dirubah, diotak-atik, bahkan dibenci. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah masa yang sangat mengerikan. Masa jahiliyah, al-qawi yaghlib al-da'if, yang kuat melawan yang lemah, hukum rimba pun diterapkan. Keadaan umat manusia carut-marut dari segala sisi, moral, akhlak, agama, prinsip, jatuh ketika itu. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi yang terakhir, yang menutup pintu para Nabi dan Rasul, yang membawa cahaya setelah kegelapan menyelimuti umat manusia. Dan beliau membawa agamanya siapa? Nabi Ibrahim. Ingin memahamkan kepada mereka bahwasanya beliau itu memperjuangkan agama nenek moyang yang dulu mereka yakini, yang dulu mereka anut, yang dulu mereka cintai, yang dulu mereka eluk-elukan, yang dulu mereka jadikan sebagai agama berabad-abad setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah. Namun karena ulah satu orang ini, alimun mudil, seorang alim yang sesat, yang kemudian menyesatkan yang lainnya, akhirnya ajaran Nabi Ibrahim pun hancur, tersisa beberapa syiar, itu pun sudah mereka rubah dengan perubahan yang semi total. Wa kanatil jahiliyatu ala dzalik, ketika itu masa jahiliyah berjaya. Wa fihim baqaya min dini Ibrahim, meskipun di tengah-tengah mereka masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Syuf, baqaya, sisa. Menunjukkan apa? Kesyirikan lebih mendominasi. Kalau mau dipersentasekan, ini kesyirikan sudah 98%, 2%-nya ajaran Nabi Ibrahim. Ulam yatrukuhu kullah, mereka tidak meninggalkan secara totalitas. Wa aydhan yadhunnuna annama hum alayhi wa annama ahdathahu Amr bid'atun hasanah la tughayyir dina Ibrahim. Yang lebih parah lagi, mereka meyakini bahwa prinsip kesyirikan yang mereka anut, yang dicetuskan oleh Amr bin Luhai, itu adalah bid'ah yang baik dan sama sekali tidak mempengaruhi agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau kejelekan sudah dijadikan sebagai agama, hancur binasa. Oleh karena itulah para ulama kita sering menyebut, kalau sudah orang itu terjangkiti penyakit bid'ah, itu susah tobat. Susah tobat. Orang kalau sudah menganggap dirinya itu benar, enggak mau disalahkan, malah nyalahkan yang lain. Kalau sudah menganggap apa yang dilakukan itu benar, benar sendiri, tanpa melihat sisi ilmiahnya, fanatik pribadi, dan mengikuti sosok seseorang yang tidak layak diikuti, dijadikan sebagai figur, panutan, dan dia menjadikannya itu sebagai patokan dia dalam berprinsip dan beragama, hancur sudah. Fanatik sudah. Taqlidul a'ma, ta'asubuz zamin, semuanya hancur binasa. Mereka-mereka ini enggak ngerasa kalau jelek. Makanya ketika Rasul datang, langsung dihujat habis-habisan. Kamu telah merubah agama nenek moyang. Yang disalahkan siapa? Nabi SAW. Padahal beliau membawa agamanya siapa? Agamanya Ibrahim. Yang mereka mengakui Ibrahim adalah nabi mereka, leluhur mereka, nenek moyang mereka. Ketika disampaikan yang benar, yang benar-benar benar, 100% benar, dikatakan salah sama mereka. Iki salah, iki batil. Enggak ada kita dijumpai di adat nenek moyang kita. Ini agama apa ini? Padahal itu agama nenek moyang mereka sendiri, yang sudah dibawa oleh Nabi Ibrahim ratusan tahun sebelum mereka lahir. Tapi didustakan, diingkari, dihujat, dimusuhi, dan diperangi oleh mereka. Kenapa? Ini penyakitnya. mereka sudah menganggap kesesatan itu benar. Mereka sudah menganggap kejelekan itu baik. Mereka menganggap kebatilan itu hak. Dan mereka menganggap bid'ah itu sunnah. Ya sudah, hancur semua. Buta sudah. Mau dikasih apapun dalilnya, enggak mempan. Mukjizat-mukjizat Rasul yang begitu banyak yang disampaikan kepada mereka, wa'adhamuhul Qur'an, dan yang paling besar adalah Al-Qur'an, yang mereka sendiri, orang yang paling fasih dalam sisi tata bahasa, tidak mampu menandingi satu ayat, satu huruf dari Al-Qur'an, itu mereka tetap tidak mau meyakini. Kenapa? Mata hati mereka sudah tertutup. Bahasanya gitu, seandainya mayat bangkit ngajak ngomong mereka, tidak bakal kemudian mereka mau beriman. Hati kalau sudah ditutup sama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dibukakan pintu hidayah, mau dikasih dalil sekarung, tidak bakal melek. Ibaratnya orang ini, itu sudah bukan tidur, bukan pingsan, sudah mati hatinya. Katanya para ulama, la yadurru ma'al mayyiti ilamun. Seorang mayat itu tidak akan merasa sakit ketika disayat. Kenapa? Ya sudah, habis, hancur. Badan, raga, sehat. Melek matanya, mati hatinya. Mau dikasih hujah seperti apapun, logika sekalipun tidak masuk. Rasul mengajak mereka untuk kembali kepada tauhid dengan segala cara, segala hujah, segala dalil ditampakkan di hadapan mereka. Tidak ada satu pun yang diimani. Mulai dari debat, ya, debat terbuka dengan mereka, nikash, adu argumen, kalah mereka, mati kutu, sekut, diam. Tapi tetap tidak beriman. Tetap. Dalam hatinya, menolak. Gak bisa. Pokoknya gak bisa. Akhirnya main apa? Main ongkol, main fisik. Ya apa caranya membunuh Nabi SAW. Tapi karena beliau utusan Allah, utusan dari Raja, Diraja, utusan Rabbul Alamin, gak ada satu pun yang bisa membahayakan beliau. Mereka bisa melukai beliau, tapi tidak bisa membunuh raga beliau. Mereka bisa mencelakai beliau secara fisik, tapi tidak bisa mencekal dakwah yang beliau bawa. Karena beliau adalah utusan Allah Rabbul Alamin yang Allah sudah mentakdirkan dan menetapkan untuk menghidupkan kembali syiar tauhid di muka bumi. Jadi pelajaran sangat penting ya ikhwah dari kisah ini. Mahalnya hidayah. Mahal banget. Kalau kita sekarang ini hidup di tengah-tengah lingkungan ilmu, iso belajar, iso nulis, baca Quran masih bisa nangis, sholat masih bisa doa, masih bisa zikir, belajar si iso nyantol, walhamdulillah, menunjukkan hatinya antum si hidup, masih bercahaya, layaknya rumah itu masih layak pakai, Allah masih memilih kita di atas jalannya yang lurus, kita tidak tahu nanti seperti apa kehidupan kita. Kita tidak tahu nanti di ujung kehidupan kita ditutup dengan apa. Kita tidak tahu. Kapan kita mati? Seperti apa kita mati? Di mana kita mati? Bagaimana kita mati? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Syukurilah. Kalau kita diperintahkan untuk bersyukur ketika kita memakan satu makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita, ya dengan itu akan menambah nikmat tadi. Lalu bagaimana dengan nikmatul hidayah? Lebih lagi kita harus bersyukur. Kalau kita bersyukur atas hidayah ini, Allah akan tambah barokahnya. Dengan menambah keistiqomahan kita. Dengan menambah keteguhan kita. Dengan menambah semangat kita. Untuk terus di atas kebaikan. Tapi kalau kita hidup di tengah-tengah ilmu, Al-Quran setiap harinya dibacakan di telinga kita. Kita pun membacanya. Hadis kita hafalkan. Ilmu kita murojaah. Nasihat mengalir deras di hadapan kita. Kita hidup di tengah-tengah orang yang salihun, yang khair. Kok ternyata enggak ngefek di hati kita. Baca Quran kayak baca buku yang lain. Enggak ngefek dalam kehidupan kita. Sholat ya kayak rutinitas, kayak formalitas saja. Seperti tugas begitu. Doa seakan-akan is'alladhi fi sembeting dungo. Zikir kayak ngalir dengan mulutnya saja. Hatinya tidak masuk. Hati-hati. Jangan-jangan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit demi sedikit mulai meredupkan cahaya hidayah dalam hati kita. Kenapa? Bisa jadi Allah memandang kita tidak pantas untuk menyandang hidayah tadi. Kenapa? Karena kita sudah condong terhadap kebatilan. Dan kita merasa nyaman dengan kebatilan. Dan kita suka dengan kebatilan tadi. Maka Allah hukum kita dengan melenyapkan cahaya hidayah dari hati kita. dan menumbuhkan jamur-jamur kebatilan dalam hati kita. Fantabihu ya ulil absar. Maka hendaknya kita siaga satu, wahai orang-orang yang cerdas. Tayyib. Belum mengatakan, wa kana talbiyatu nizar, labbaika la syarika lak, illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Talbiyah yang diucapkan oleh Nizar. Siapa Nizar ini? Buyut-buyutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nizar namanya. Itu kalau talbiyah diganti lafaz talbiyahnya. Kayak gimana? Labbaika la syarika lak. Kami memenuhi undanganmu wahai zat yang tidak ada sekutu bagimu. Baik toh? Setelahnya illa, cuf, illa syarikan huwa lak. Kecuali sekutu yang itu adalah tandinganmu. Tamlikuhu wa ma walak. Engkau menguasai sekutu tadi dan sekutu ini tidak memiliki wewenang apapun. Talbiyahnya diganti dengan talbiyah kesyirikan. Orang muslim baca kayak gini, meyakini kebenarannya, bisa keluar dari syahadat dia. Ini diucapkan ketika apa? Ketika haji, ketika umrah di sisi Baitullahil Haram yang dibangun oleh nenek moyang mereka. Dirubah talbiyahnya sama mereka. Ini dahsyatnya kesyirikan kalau sudah merasuk dalam prinsip seseorang. Hancur semua. Kebenaran di otak-atik sama mereka. Kayak ngulek sambel. Ya. Diramu sama mereka sudah. Yang itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak takut mereka untuk merubahnya ngotak-atik. Padahal itu adalah ajaran Nabi Ibrahim. Dirusak sama mereka. Waliyadzubillah. Fa anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, darabalakum mathalan min anfusikum. Allah memberikan permisalan dari diri kalian sendiri. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa. Apakah kalian pada apa yang kalian miliki itu memiliki sekutu pada rezeki yang kami berikan kepada kalian dalam keadaan kalian itu semuanya sama? Taqafunahum kakhifatikum anfusakum. Kalian takut terhadap sekutu tadi seperti kalian takut pada diri kalian sendiri. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'qilun. Demikianlah kami rinci ayat-ayat kami untuk orang-orang yang cerdas. Yakni Allah mempermisalkan di hadapan mereka. Syuf, lihat kehidupan kalian. Rizki yang kalian rasakan itu semuanya. Kalian dapatkan dari mana? Kalian takut kehilangan rezeki tadi. Sama kayak kalian takut kehilangan berhala kalian. Sama kalian takut kehilangan prinsip kalian. Urusan makanan kalian semangat. Urusan kesyukuran kalian semangat. Tapi mana urusan kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka untuk berpikir. Karena yang namanya kesyirikan itu betul-betul merupakan pemikiran yang menghancurkan kecerdasan seseorang. Orang cerdasnya kayak gimana pun. Titelnya panjang 1 meter. Ya, piagamnya banyak segudang. Nek melakukan kesyirikan, bahlul. Buduh banget orang ini. Gak cerdas orang ini sudah. Otaknya is melintir semua. Ya, kecerdasan dia itu hanya sekedar terbatas pada titel-titel dia tadi saja. Bukan kecerdasan yang hakiki. Tapi ketika orang itu betul-betul ngerti siapa Rabbnya, ngerti bagaimanakah ibadahnya, ngerti bagaimanakah tugas dan kewajiban dia di dunia, beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, hada adzikan nas wa aqaluhum. Ini orang paling cerdas, paling pinter. Meskipun nukang enggak iso, ya memperbaiki mesin enggak bisa, titelnya enggak punya, dilihat orang sebelah mata rumahnya doyong kayak menara Pisa, ya. Yakni semua secara finansialnya kurang. Tapi kalau dia multazim bidini, mutamassik bitauhidihi, wa yufidullah ta'ala fi ibadati, fahuwa aqalun nas. Ini orang yang paling cerdas. Iblis akan gentar untuk berhadapan dengan dia. Kenapa? Dia punya ilmu. Dia punya iman yang menjadi modal dia untuk dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan tentang beberapa contoh berhala-berhala besar yang didatangkan ke kota Mekah, kemudian disebarkan ke beberapa daerah di sekitar Mekah yang diagungkan oleh bangsa Arab ketika itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Lahuna naktafi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu.